adalah khafifat dararain, dua bahaya yang ringan, bil akhaf, dengan mengambil yang paling ringan. Wa khud bi alifatilain, dan ambillah dua hal yang utama, yang paling tinggi fadilain dari dua hal yang utama. La takhaf, janganlah engkau merasa takut. Tushbihu di atasnya lagi depan. Ya, paham? Bisa mengikuti bayangan saya? Nah, itu kemudian Khidir ngambil papan yang atap dipatahkan. Atau papan yang ya kalau enggak atap sendiri ya di bawahnya. Salah satunya dia patahkan. Jadi, yang melukangi di sini bukan berarti bahwa bohong itu bukan ya. Nah, melukangi di sini dia ngambil salah satu papan ini yang ke atas, kalau nggak atas sendiri ya bawahnya. Ya, kemudian dia patahkan hingga salah satu papan ini misalnya yang ini. Ini panjang segini, ini sampai sini patah. Maka akhirnya bolong. Lubang, lubang ya, jangan lubang. Kenapa namanya? Ini kalau berlubang gini bayangannya. Ini menjebol salah satu papan. Enggak, tapi ya enggak ini panjang segini dia jebol semua enggak. Cuma bagian belakang, karena dia duduk di belakang. Nah, ini papan yang sini panjang segini. Nah, ini dari sini sampai sini dia patahkan. Wala syakka dan tidak dilakukan bahasanya ya, melubangi safina, melubangi perahu adalah satu hal yang bahaya. Akan terkitir berkeinginan supaya perahu ini selamat min malakin dari seorang raja yang akan menyita semua perahu as-salihah yang baik yang tidak ada padanya cacat. Khidir mengatakan wakana wa umal itu ya untuk bulan tapi nanti khusba dan di depan mereka maka salah satu mana wa'ok itu adalah amal sebagaimana dalam ayat ini wakana wa'ok dan adalah di depan mereka. Ini lagi naik perahu nanti sampai pulau. Nah di pulau sana, di depan sana itu malikun pulau tersebut dikuasai oleh seorang raja yang kudukulah safinatin yang raja ini menyita mengambil paksa semua perahu rosban mengambil secara paksa kosong. Maka merusak kali barat, merusak kapal bahaya akan tetapi ya, disitanya kapal ini lebih bahaya lagi. Dan jika kapal ini rakyat dan masakir tetap menjadi milik orang-orang miskin ini pihak air pun dan badannya ada cacat, ahwan, maka ini lebih ringan daripada satu pohon ini disita. Contoh yang lain, seandainya maka di sini ada dua bahaya maka dipilihlah yang paling ringan. Contoh yang lain, ada seseorang yang sholat ala nafsika menyerang dirimu, tiba-tiba jualan, dia cekuat orang, udah dia nyerang, iktada alaika mendolimimu, tiba-tiba dapat mengantemi dua. Fa'inna katudafi anha la syakka, maka engkau tentu membela diri. La syakka tentu tidaklah dilakukan apa yang dilakukan oleh orang ketika diserang, membela diri. Akan tetapi tidaklah engkau membelanya bil adhal bal adhal dengan cara yang lebih ringan, dengan cara yang lebih ringan. Artinya apa? Kalau bisa mengelak, mengelak, tidak membalas. Kalau pintar mengelak, mengelak, mengelak saja, tidak perlu membalas. Fa'ilamnya tidak fa'ilah bilqatli, tetapi jika orang ini tidaklah tertegas kezalimannya, kecuali jika kita bunuh ya, falakah tak bunuh, maka kita punya hak untuk membunuhnya. Tidak ada orang yang menyerang, tak bibuk, dan dia ingin membunuh kita. Orang ini ingin bunuh kita. Maka kita membela diri. Kata para ulama, secara teori ya, faktanya sulit. Nah, membela diri dengan cara yang lebih mudah dan cara lebih mudah. Kalau kita tidak membunuh dia dengan membunuh dia, meskipun dia punya keinginan untuk kita, kita milah, mengindah, dan seterusnya. Li'anna fa'ilun laisa lahu hurmat. Kenapa boleh dibunuh? Karena dia sebabnya adalah fa'il penyerang yang tidak memiliki kehormatan. Para ulama, akan tetapi para ulama mengatakan, kecuali jika kau khawatir dia bersegera membunuhmu, seandainya engkau menolaknya dengan cara yang lebih mudah, dengan cara yang dengan cara yang lebih mudah, terus kemudian yang lebih berat, terus kemudian lebih berat, maka di sini engkau boleh langsung membunuhnya. Akan tetapi jangan tergesa-gesa sampai engkau melihat adanya indikator yang kuat menunjukkan dia ingin segera membunuhmu jika engkau tidak membunuhnya. Maka secara teori kata kaum ulama, ada orang mukul kita, ingin bunuh kita, maka dibalas, namun kalau bisa tidak menganiaya dia, jangan dianiaya. Menghindar, mengelak. Kalau menghindar, mengelak, dikejar terus, ya nangkis. Nangkis kok masih ini, ya balas mukul, tapi mukul cuma tangannya, kakinya. Kok terus disak terus, nah baru ya, mukul yang lainnya, ulu hatinya mati, apa-apa. Kecuali memang sejak awal ada indikator kuat dia ini ingin membunuh kita, jika dia kita tidak segera membunuhnya, maka boleh membunuh dia lebih dahulu. Benar. Kayaknya tidak mengapa. Kapan ini tidak mengapa? Ala wajhin. Oh, yumkinul istifa'u fi. Yang dijual tadi tidak mungkin dimanfaatkan. Kemudian ini dipakai untuk yang lainnya, untuk memperbaiki yang lainnya sehingga bisa dimanfaatkan. Fa inna hadza jaizun, maka ini hukumnya diperbolehkan. Li'anna al-mahafaz, tetap karena menjaga al-baqi ala baqihi yang masih ada lebih baik daripada ta'arudihi kullihi lisalafi. Talak kencur, ta'aruf, menyebabkan keseluruhannya hancur. Wa adamil fa'idah minhu, dan tidak bisa diambil manfaatnya. Misalnya dalam wakaf masjid, satu masjid itu dia semua yang bangun. Gendengnya sudah enggak layak. Gendengnya enggak layak. Bagian wakaf yang lain ya masih baik temponya. Maka ya, kalau kita pertahankan genteng tersebut, nanti yang lain rusak. Nanti otomatis kayu-kayu kena hujan rusak. Karena gendengnya sudah rusak. Maka genteng yang kita turunkan, dijual, belikan genteng yang baru. Hasil penjualannya dijual untuk genteng yang baru, kemudian ditambahi dengan wakaf yang lain sehingga utuhlah kembali gentengnya. Dengan ini terjagalah kayu, terjagalah tembok dan yang lain. Dan contoh yang lain adalah seandainya ada sebuah perahu. Di perahu ini ada barang-barang dan ada orang. Lalu perahu ini miring, lelokoknya mau tenggelam. Maka kita mulai dengan barang-barang. Barang-barang lah yang kita buang ke laut, karena itu lebih ringan bahayanya. Lalu nanti maka kita lemparkan barang-barang filbahi ke lautan, sehingga perahu atau kapal lebih dengan keledai. Keledai mau disembelih, tidak disembelih, boleh, selama sudah berikrar tidak boleh berburu di tanah halal. Meskipun di tanah halal, kalau di tanah haram, mau ihram mau tidak ihram tidak boleh berburu. Kalau di tanah haram, di tanah halal boleh berburu kalau tidak ihram, tidak boleh berburu kalau dalam kondisi ihram. Tidak sama terkumpul di dekat orang yang berihram binatang buruan dan bangkai, lalu dia terpaksa harus makan, mana yang harus dia pilih? Seorang yang muhrim ini, seorang yang ihram ini, makan binatang buruan atau makan bangkai, sama-sama haram untuk dia. Wal muhrim dan orang yang berihram, imma boleh jadi dia menangkap binatang buruan dan boleh jadi dia makan bangkai. Maka adalah dia mendahulukan asaida binatang buruan, karena ini dinilai keburukannya, bahayanya lebih ringan. Karena yang namanya bangkai pada asalnya dalam kondisi apapun haram. Binatang buruan di tanah halal ini hanya haram dalam kondisi ihram. Tidak ihram tapi haram. Wa li'anna mu'tadan, sesungguhnya idza ta'a ilaihi, jika dia terpaksa sarambah, terpaksa harus makan, maka binatang buruan ini berubah statusnya menjadi mubah. Karena firman Allah dialogkan atas kalian, sayyidul bahri, binatang buruan di daratan, madum tumpulma, selama kalian dalam kondisi ihram. Setelah ihram selesai, boleh berburu. Dan Allah berfirman, dan Allah telah menjelaskan secara rinci kepada kalian, ma haram alaikum, apa yang Allah haramkan atas kalian, kecuali jika kalian terpaksa. Wa khuti al-fadilaini la taqaf. Adalah satu hal yang diperintahkan. La takhaf, jangan khawatir. artinya adalah pakaian adalah pakaian yang musallamun yang bisa diterima, maka layal hakul insana, maka seorang tidak akan terkena walaupun walaupun kegelisahan, tidak pula keraguan-keraguan karena mengerjakannya. Wayumkin dan mungkin bisa kita contohkan untuk hari ini adalah seorang yang khawatir keluarnya waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh hampir selesai dan dia belum sholat rawatib zuhur yang setelah sholat zuhur. Ya, bahasa kita belum sholat ba'diyah zuhur. Fa'arada, namun di sisi lain dia punya keinginan untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Akan tapi dia berkata di dalam hati, jika aku melakukan sholat sunnah mutlak, maka akan keluarlah waktu sholat zuhur dan aku belum ba'diyah zuhur. Akhirnya dia pun mendahulukan sholat ba'diyah zuhur yang merupakan sholat rawatib. Karena sholat rawatib adalah naflun mubayyadun, sholat sunnah namun terikat dengan waktu, terikat dengan aturan yang mengikuti sholat-sholat yang wajib. Maka ini lebih utama daripada sholat sunnah mutlak. Demikian juga jika terjadi pertentangan antara wajib ain dan wajib kifayah. Ain misalnya wajib kifayah, misalnya jihad yang wajib kifayah. Bagi orang tua fardhu ain. Fa innaka maka seharusnya engkau mendahulukan yang wajib ain daripada yang fardhu kifayah. Karena fardhu ain itu lebih tinggi daripada fardhu kifayah. Dan pembuat nazar, penulis nazar mengatakan wa qut bi an fadilaini la ta. Mikdaru nawbatnya nafsi zuhri mikdaru fasa'i rakaat wa'alaihi fa'itatu sholatul fitri fa'inahu yastaridu al-waktu al-waqta al-waqta fa'isholiya fa'isholi al-fadira li'anna sholata fi waktiha durun min abdul barku al-wajibu ida amtanu al-fatim ida amtana ida amtana al-fatim wafi sadafati aydan dan contoh untuk sholat. Lalu baqiya seandainya tersisa dari waktu duhur sekedar 4 rakaat, sedangkan orang ini punya fa'itah, ada sholat yang belum dia kerjakan, sholatul fajri, itu belum sholat subuh. Mungkin dia pingsan. Pingsannya sejak jam 4 kecuali salat fa'itah yaitu salat subuh dan salat yang fadil yaitu salat duhur. Fa'inna maka adalah dia memanfaatkan waktu dengan segera melaksanakan salat yang fadil yaitu salat duhur, karena salat pada waktunya lebih afdal, maka itulah yang wajib jika memungkinkan. Maka itulah, maka salat duhur yang lebih dia utamakan daripada salat subuh. Contoh sedekah, sedekah itu bisa dilakukan sembunyi-sembunyi, bisa dilakukan terang-terang. Dan sedekah sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Oleh karena itu orang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu dia sembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dibelanjakan tangan kanannya, maka dia termasuk sekelompok orang yang Allah beri naungan fidzilihi pada namanya, padahal tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Apa yang dimaksud dengan fidzilihi pada naungan Allah? Ya malazilla illa fidzilihi. Maka tentang fidzilihi ada tiga pendapat ulama. Yang pertama, fidzilihi maksudnya adalah zilli arsyihi, naungan arsy. Zilli itu naungan, naungan itu artinya bayang-bayang. Ini berdasarkan sebuah hadis yang derajatnya dihasankan sebagai ulama yang mengatakan bahasanya zilullah yang intinya adalah naungan Allah adalah naungan arsy Allah. Di antara yang memberikan makna semacam ini adalah Salim bin Aiz al-Hilali di Bajjah an-Nadhirin ketika menjelaskan hadis. Kemudian yang kedua adalah zil yang Allah ciptakan. Allah menciptakan bayang-bayang. Namun hadis tadi tentang naungan arsy itu Syusimin memilih itu dhaif bagaimana disarah dari Abu Salihin. Maka Syusimin memaknai dilihi besar rahsia besarin dengan ya, naungan yang Allah ciptakan. Dapat yang ketiga mengatakan bayangan dan naungan di sini, bayangan Allah di sini ya kita maknai zahirnya. Bayangan Allah ya, bayangan Allah. Kita nggak bicara detail-detail ya, kok hadisnya mengatakan bayangan. Nah, kita maknai bayangan, bayangan Allah. Jadi yang mengatakan bayangan Allah ya kita katakan ini bayangan Allah. Ini ada yang mengatakan ini penjelasan satu lagi cerita. Saya katakan ada yang menjelaskan karena saya belum baca sendiri penjelasan sendiri di sini di mana atau saya juga belum pernah dengarkan. Cuma ada orang yang mengatakan demikian di forum Muntada Ahli Hadis di internet. Dari tiga pendapat tersebut, seandainya memang terdapat hadis yang yang menjelaskan tentang masalah ini, maka tentu penafsiran yang lebih baik adalah menafsirkan hadis dengan hadis yang lain. Dan terkata penyebab nazar adalah dua bahaya yang ringan dengan mengambil yang paling ringan. Al-Qasid Ka'kah mengatakan tidaklah kita katakan segala dua bayang berat dengan yang ringan. Kenapa kok kalimatnya segala yang ringan dengan yang lebih ringan? Jawabannya artinya kita punya dua pilihan, yang satu ringan, yang satu lebih ringan. Maka yang lebih ringan itulah yang lebih mudah. Maka kita yang dalam perkara yang ringan itu terdapat bahaya, tetapi dengan status yang ringan, sedangkan yang lebih ringan dan juga mengandung bahaya, namun bahayanya lebih ringan, cegah yang lebih berat, kita cegah dengan yang berat. Lalu akasnya seandainya kita balik, lalu kita letakkan kaidah ini untuk masalah yang berat, tentu kita akan mengatakan segala dua perkara, dua bahaya yang berat, dua bahaya yang lebih berat, bintakil dengan yang berat. Ada dua bahaya, maka segala yang lebih berat dengan mengambil yang berat saja. Namun ingat, ringan dan berat adalah perkara yang relatif. Maka boleh jadi satu perkara itu ringan jika dibandingkan dengan sesuatu yang lebih berat dan sebaliknya. Kemudian Ibn Mazhar mengatakan injil tami ma'amubihin ma'mana, artinya ma'mana'an. Jika terkumpul bersama faktor yang mengubahkan, terdapat faktor yang melarang. Fakat diman, maka dahulukan dan utamakan terlibat Allah di mana. Utamakanlah Allah di mana yang melarang terlibat dalam rangka memenangkan yang melarang daripada yang memubahkan. Mana di sini menggunakan fathah itu lebih baik. Mana bukan mamune. Karena al-mubin faktor yang mengubahkan adalah dalil. Dan al-mani faktor yang melarang juga dalil. Maka jika kita katakan mamune, maka hal yang dilarang itu adalah hukum. Atau kalimatnya jika terkumpul ma'amubihin ma'muni pada benda yang mubah, ma'muni satu hal yang terlarang. Nah kalau mau bunyinya ma'muni itu kalimat depannya bukan ma'amubih namun ma'amubah. Maka yang kesimpulannya dan yang lebih baik adalah kita menggunakan mubih. Karena di sini kita bicara dalil. Jika ada satu perkara, kalau kita ambil dari sudut pandang dalil ini, kita katakan ini mubah. Jadi kalau dari kita ambil dari sudut pandang dalil ini, maka ini hak. Maka kita bicara dua dalil, bukan dua hukum, namun dua dalil. Objeknya sama, namun sudut pandang hukumnya lain. Kalau ditimbang pakai hukum ini mubah, kalau ditimbang pakai hukum ini hal. Ma mana ay makana muharimah, terdapat dalil yang mengharamkan. Fakat iman, maka utamakanlah terlibat dalam rangka memenangkan, maka menangkanlah Allah di mana yang melarang terlibat dalam rangka memenangkan yang melarang daripada yang mengubah. Wajah fakhamna Allah di mana jika kita mendahulukan yang melarang maka yang mubah ini berubah jadi haram. Dan dengan ini maka akhlak diterima. Maka itu lebih membebaskan tanggung jawab kita. Ini lebih membebaskan tanggung jawab. Kenapa? Apakah mubah itu seandainya ditinggalkan? Dia ditinggalkan, tidak apa-apa, mubah. Maka jika orang itu mengambil, oh ini bisa didalil, kalau pakai dari ini mubah, dari ini haram, sudahlah saya tinggalkan. Maka dia lebih hati-hati. Maka dia lebih hati-hati. Seandainya ada ulama yang karena pertimbangan dalil ini mengubahkan, karena ulama yang lain, karena pertimbangan dalil ini dia mengharamkan. Maka ketika dia meninggalkan, maka ulama yang mengharamkan tidak menyalahkan, ulama yang mubahkan juga tidak menyalahkan. Ya, mubah, kalau kamu tinggalkan tidak apa-apa. Maka akhirat dzimmah. Oleh karena itu para ulama mengatakan jika terkumpul faktor yang mengubahkan dan faktor yang mengharamkan, hadirin, faktor yang mengharamkan, maka dahulukanlah faktor yang mengharamkan daripada faktor yang mengubahkan. Artinya, ila jisama terkumpul mujibul mani, faktor yang mengharuskan kita untuk melarang, ditambah faktor atau dalil mujibul ibahah yang mengharuskan kita untuk mengubahkan, maka kita mengutamakan mujibal man'i, faktor yang mengharuskan untuk melarang. Karena lain ta'ata tidak mungkin kita menjadi perkara yang terlarang kecuali dengan meninggalkan yang mubah. Pemalayan timul wajib lebih bahwa jika satu hal yang wajib itu pelaksanaannya tergantung sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya juga wajib. Terlibat dalam rangka memenangkan ya dalil yang mengharamkan, ini mengisyaratkan bahasanya hukum ini membab taklif. Dalam rangka memenangkan, dalam rangka taksi, kita tidak ingkari kalau dari sudut pandang ini bisa dikatakan mubah. Kalau pakai dalil ini, hukumnya mubah. Gimana kita mentaksi? Maka di antara cara mentaksi adalah mendahulukan dalil yang melangkah. Bertaklif dan memenangkan satu dalil dalam hari dalil yang melarang adalah metode yang syar'i. Terdapat banyak dalil syariat yang menunjukkan benarnya kaidah ini. Bermasalah dan para ulama mencontohkan untuk kaidah ini beberapa contoh diantaranya. Jika ada seorang yang mengusap dua kaos kakinya sehari, wongkiwongan ketika itu dia adalah orang yang mungkin. Siangnya dia safar, maka jika kita katakan usapan orang yang mungkin itu kita menangkan daripada jangka waktu usapan untuk musafir, maka tidak tersisa untuk orang ini kecuali jatah satu malam. Dan jika kita katakan jatah musafir itu yang kita menangkan, maka jika ada tambahan selain semalam, ada tambahan dua malam dan dua siang, maka tambahan ini tajadzah amrani, ditarik oleh dua pihak, safar dan status mukim. Maka status mukim melarang untuk mengusap ala jarubaini dua kaos kaki jika itu lebih dari sehari dan semalam, sedangkan safar membolehkannya. Maka apakah kita mendahulukan safar ataukah mendahulukan dan memenangkan status mukim? Maka jawabannya berdasarkan kaidah di atas, maka kita mendahulukan yang mukim. Karena jika lebih dari sehari dan semalam, maka terkumpul badannya faktor yang mengubahkan dan faktor yang melarang, maka diutamakan sisi atau faktor yang melarang. Inilah pendapat yang terkenal dari madhab Hanafilah. Namun perlu diketahui bahasanya dalam masalah itu terdapat khilaf, dan pendapat yang benar orang tersebut menyelesaikan usapannya sebagaimana usapan musafir 3 hari 3 malam. Maka berdasarkan keterangan ini, maka tidak tepat mencontohkan kaidah di atas dengan contoh ini. Ada seorang mungkin mengambil rukhsah mengusap kaos kaki. Mungkin karena sakit, karena dingin. Ada yang rukhsah musim dingin mengusap kaos kaki. Mengusap kaos kaki mungkin cuma boleh sehari semalam 24 jam. musafir boleh 3 hari 3 malam. Nah pagi dia mensafarkan, siangnya safar, siangnya dia safar. Maka apakah jatah mengusap untuk dia cuma sehari semalam karena mengingat dia memulai mengusap dalam keadaan mukim, apakah jatah mengusapnya adalah 3 hari 3 malam mengingat sekarang dia musafir? Maka pendapat yang masuk dari kalangan para ulama Hanabilah adalah dia mengusap jatahnya sebagaimana mukim. Alasannya kaidah ini. Kata Syaikh pendapat ini kurang tepat, sehingga tidak tepat menjadikan kasus ini sebagai contoh kaidah. Contoh yang lain yang mungkin bisa lebih tepat. Rajulun, ada seorang lahu fi hadzal qaryah, di kampung ini dia punya saudari persusua. Namun dia enggak tahu saudari persusuanya itu yang mana. Yang jelas saudara persusuanya itu Wang Pogu. Tapi enggak tahu secara pasti, ibunya juga lupa siapa, ya, pokoknya ada lah orang sini. Ya, jadi perempuan yang itu saudara persusuan. Wanita Ukoya dan perempuan di kampung itu maksud apa bisa dihitung? Kembali bisa dihitung ya, paling-paling ya, 100 orang satu kampung itu. Atau jadi dicontohkan maksud apa bisa terhitung di atas dengan nisa 10 perempuan. Akan tetapi tidak diketahui ayu nisa manakah dari 10 perempuan ini uhtuhu minar Allah, saudarinya karena prosesua. Apakah haram bagi si laki-laki ini untuk menikahi semua perempuan di kampungnya, sehingga dia harus cari perempuan di kampung lain ataukah tidak? Jawabannya iya, haram perempuan di kampung tersebut untuk dia nikahi. Kalau nisa maka semua perempuan yang ada di kampung ini dan jumlahnya sedikit, haram bagi dia untuk menikahi satu dari mereka. Lihtimal karena ada kemungkinan bahwa salah satu dari 10 orang tersebut adalah mahramnya karena persusuan. Akan tapi jika istabahat rancuan ini terjadi dalam di Baladin Kabir, di sebuah kota besar, di sebuah daerah yang luas, ya, pokoknya sudah persusuan itu ya salah satu perempuan di daerah Jogja. Jogja luas sekali. Ke gunung itu lewat Lampoko. Maka kalau buat perempuan banyak sekali, ribuan. Maka para ulama mengatakan, maka istiba la akar, tidak ada dampak lihat dan istiba untuk kerancuan semacam ini. Maka gimana? Ya tazawwaju, dia boleh menikah man dengan seorang perempuan yang dia punya sangkaan kuat, berarti itu bukanlah saudarinya persusuan. Maka para ulama membedakan antara mahsurat, antara sedikit dan banyak dalam masalah ini. Terhubungan membedakan antara sedikit dan banyak. Oh, cuma perempuan sedikit, ada 20 perempuan, salah satu dari mereka adalah saudarinya persusuan, maka tinggalkan. Tapi kalau terlalu banyak, maka boleh. Dengan catatan, ya kira-kira yakin, disangkan kuat, ini bukan saudara persusuan. Dicek, pernah satu di kampung pernah, oh, dulu pas kecil tidak pernah, satu daerah, satu wilayah, ah, jadi aman-aman. Bukan. Kemudian contoh yang lain, jika terjadi kerancuan, ada kambing yang sudah disembelih dengan sembelih yang syar'i bercampur dengan kambing yang tidak disembelih alias bangkai. Maka dalam kondisi ini wajib menjauhi semuanya. Karena tidak mungkin kita menjauhi bangkai yang tidak disembelih kecuali dengan menjauhi bangkai-bangkai kambing-kambing disembelih. Bayang ribujan ibu man'i, maka kita menangkan sisi dan faktor yang lain. Makanya ada daging kambing lupaan, ada antara daging kambing yang sudah disembelih dan tidak disembelih. Maka para ulama bilang tinggalkan. Sebagai contoh yang lain berkaitan dengan tadi istri apa saudara persekutuan, itu juga bisa dalam masalah daging. Misalnya ya pokoknya salah satu kambing di kampung ini adalah kambing curian, tapi nggak tahu yang mana kambing curiannya. Jadi itu masuk ya, di situ cuma ada 10 kambing, 20 kambing, maka tinggalkan daging kambing di kampung. Tapi kalau itu daerah yang luas, kemudian contoh yang lain, jika berserikat, jika bareng-bareng orang yang berihram wa muhil dan orang yang halal membunuh satu binatang buruan. Tiada orang yang dalam kondisi ihram dan dalam kondisi halal membunuh binatang buruan pakai panah bareng, nancep semua. Nah, pakai panah. Ini panahnya si muhrim yang nancep di situ, panahnya orang yang muhil yang halal juga di situ. Ini statusnya halal atau haram? Maka kalau dilihat dari yang membunuh adalah muhrim, haram. Kalau dilihat dari yang membunuh adalah orang yang halal, maka tidak kondisi ihram, maka ini halal. Kesimpulannya sa'a asaitu haraman, maka jadilah binatang buruan tersebut haram. Karena di sini terkumpul faktor yang mengubahkan dan faktor yang melarang, maka dimenangkanlah sisi yang melarang. Apa dalil kaidah? Hadir kaidah, dalil kaidah ini dalilnya adalah Al-Qur'anul Karim, yaitu firman Allah Taala, wa orang-orang yang beriman, khamar dan judi, wal ansab dan berhala, wal azlam dan istikharah dengan anak panah, dan satu hal yang najis, ulah setan, jauhilah dia, jauhilah ulah setan supaya kalian beruntung. Maka Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan kita untuk menjauhi empat hal ini, yaitu khamar, judi, alam sepenggalan dan al-azlam. Ya, al-azlam itu adalah istikharah yang orang-orang musyrik dia. Ketika mereka mau pergi, maka mereka punya tiga anak panah, itu mereka kocok manakah yang keluar, boleh pergi ataukah tidak. Kemudian wa'allala, kemudian Allah menyebutkan alasan kenapa harus menjadi khamar dan judi. Di ayat yang lain bahasanya pada keduanya terdapat dosa yang besar dan manfaat bagi manusia. Dan mereka bertanya tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya dosa yang besar dan banyak manfaat untuk manusia, namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka adanya manfaat tak tadi mengharuskan mubahnya hal tersebut. Akan tapi mengingat lima wala fatihima dari busyari, yang paling dominan adalah yang paling banyak adalah keburukannya, maka muni'a, maka dilaranglah min huma khamar dan judi. Maka terkumpul di sini faktor yang mengubahkan dan faktor yang mengalah melarang, maka dibenarkanlah faktor yang melarang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Taala telah melarang khamar min awal amr sejak pertama kali, karena manusia telah terbiasa minum khamar dan yasub alim jiddan, dan sangat-sangat berat bagi manusia untuk ya da'uhu meninggalkan khamar sekaligus. Lekan yang berhukum haram itu mutadari dan bertahap sedikit demi sedikit. Idan jika demikian, maka faedah yang mengatakan jika terkumpul fakta yang mengubahkan dan fakta melarang, artinya sebab yang dalil yang menunjukkan kali ini hukumnya mubah dan sebab yang menunjukkan kali ini hukumnya haram, maka diutamakanlah al-hadharu yang melarang, alasannya di anal ahwab itu yang lebih hati-hati. Lebih hati-hati, bahasa lainnya tadi akhraq lidimna, lebih hati-hati. Selamat. Ya, ini kan apa? sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbana alhamdulillah. Ini semua anak Allah yang kasih dan layak.